terkini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom, saat perempuan banyak yang ternistakan, dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina, negara Palestina. Rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas, mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian, yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja. Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja. Tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Semoga dengan ini hisab kita ringan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah, saat ditanya apa yang telah kau perbuat untuk membantu kemerdekaan saudaramu, untuk membantu kedamaian saudaramu dalam beraktivitas, beribadah, dan mendekat kepada Allah. Kita bisa menjawab, ya Allah, ini hal terkecil yang bisa kami lakukan. Jika Anda masih bertanya apakah penting bagi kami untuk mensupport, setidaknya tanyakanlah pada jiwa kemanusiaan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa memahami bagaimana saudara-saudari kita, sesama manusia, memerlukan pertolongan terbaik kita. Sampaikan kepada mereka, jika ada 1,000 orang yang berjuang untuk Aqsa, maka kami akan termasuk di dalamnya. Jika itu hanya 100 orang, maka kami pun ada di dalam itu. Jika ada 10 orang, maka kami ada di dalam. Dan jika ada cuma 1 orang yang berjuang, maka katakan itulah kami orang. Thank you.